Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa arafta ma asbaha ghaliban nasi fihi min al-jahli bihada. Afadaka fa'idatain. Al-ula, al-farhu bifadlillahi wa rahmatihi. Al-farhu bifadlillahi wa rahmatihi. Kama qala ta'ala, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa afadaka aydan الخوف من الخوف العظيم. نعم. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kedimatan wa asbah wa arafta, dan apa, dan anda berarti sudah mengetahui, ma asbaha ghaliban nas, apa yang dialami oleh mayoritas manusia, fihi, dalam kasus kesyirikan ini, minal jahli bihada, bahwasanya mereka ya bodoh dalam hal tauhid, bodoh dalam hal syirik, sehingga mereka terjerumus. Afadaka faidatain, maka hal ini memberikan faedah bagi anda, faedah untuk anda dengan dua faedah. Al-ula, yang pertama adalah al-farahu bifadlillah. Yang pertama, anda bergembira dengan karunia Allah, karena Allah selamatkan anda dari kesyirikan. Allah karuniakan anda ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat terkait tauhid. Ya, yang pertama bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah, sebagaimana Allah firmankan, qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia wa rahmatihi, dan rahmatnya. Wa bidzalika, yang demikian, fal yafrahu, maka hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun lima yajma'un, itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Wa afadaka aidan al-khauf al-azim, dan ini juga memberikan faedah bagi anda, yaitu ketakutan yang sangat besar terhadap kesyirikan ini. Nah, ya, jadi di sini Syekh hendak mengingatkan kepada kita bahwasanya bodoh terhadap perkara tauhid adalah puncak kebodohan. Ya, puncak kebodohan. Kita langsung aja masuk aja ya, biar enggak selama. Ya, padahal dibaca syarahnya di sini, Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaratu rahim Allah. Wa huwa al-jahlu bitawhidi wal-jahlu bisyirki. Hada huwa al-ladhi awqa'a kathiran minan nasi fi dhulali, wa huwa annahum yajahaluna at-tawhida sahiha wa yajahaluna syirka. Wafasiruna kullan minhuma, kullan minhuma biwairi tafsirhi as-sahihi. Hada huwa alladhi awqa'a katsiran min an-nasi fi ghullati bil-ghalati wal-kufri wal-shirki wal-bid'i wal-muhtasati ila ghairi dhalik. Wadhalika bisababi adami ma'rifati ma amara Allahu bihi min tauhidihi wa ta'atihi wa ma naha anhu min al-israqi bihi wa ma'siyatihi. Fal awamu, awamu mimnya tasydid, fal awamu, wal awamu la yata'allamuna wa ghalibul ulama makbunun, mukibun ala al-kalami wal mantiki alladhi banu alayhi akidatuhum, alladhi banau alayhi akidatahum wa huwa la yahakku la yuhikku haqqan wa la yubatilu batilan, bal huwa kama qala ba'dul ulama'i, la yanfa'ul ilmu bihi wa la yadurru al-jahlu bihi. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, huwal jahlu bit tauhid wal jahlu bisyirk. Jadi yang disebut bahwa Anda telah mengetahui bahwa mayoritas yang dialami manusia ini adalah al-jahl bihada, bodoh terhadap perkara ini, yaitu bodoh tidak mengetahui perkara tauhid dan perkara syirik, yang ini adalah puncak kebodohan. Oleh karena itulah Allah sebutkan di Al-Quran, tatkala mayoritas manusia mereka terjatuh ke dalam penyimpangan tauhid, tidak mau mengikuti seruan para nabi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, maka Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka semua, mayoritas mereka adalah musyrikun. Allah berfirman, bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Perhatikan, bal aktsaruhum, bahkan mayoritas mereka, la ya'lamuna al-haqqa, tidak mengetahui perkara yang hak ini. Kebanyakan semua mereka adalah berpaling. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq. Atau di ayat yang lain, ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Intinya kebanyakan manusia terjatuh ke dalam penyimpangan ini. Kita lihat aja di segenap makhluk hidup manusia, di segenap penjuru bumi ini, mayoritas mereka adalah syirik. Kafir. Ya, di benua Amerika, Eropa, ya, Afrika, ya, Asia, sedikit aja yang beriman. Nah, di antara yang berislam sedikit sekali juga ya bertauhid. Ya, coba antum survei, enggak usah jauh-jauh, di RT antum sendiri. Siapa yang mereka memahami tauhid? Akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jarang sekali. Nah, dan sebagian lagi mengkerucut kepada kasus penyimpangan terhadap tauhid, yaitu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, maka kata Syekh, huwal jahlu bitauhid wal jahlu bisyirki hadha huwa alladhi awqa'a katsiran minan nas. Inilah yang membuat manusia terjatuh, menjungkalkan banyak manusia ya ke dalam fidhalal, ke dalam kesesatan. Wa huwa, yaitu annahum yajhaluna at-tauhid as-sahiha. Mereka tidak mengetahui, alias mereka bodoh terkait perkara tauhid yang sahih. Wa yajhaluna asyirka, dan mereka tidak mengetahui perkara syirik. Ya. Bahkan sebagian orang-orang yang dikatakan pembesar agama, pembuka agama, tokoh, mentafsirkan syirik itu adalah bukan pada tafsir yang benar. Semisal Ar-Razi dan sekelompok orang dari kalangan Asy'ariyah yang mereka memiliki ilmu, mereka mentafsirkan syirik itu adalah pada pelaku penyimpangan asma wa sifat, bukan pada uluhiyah. Sehingga dia menamakan kitab tauhidnya Ibnu Khuzaimah yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai kitab syirik, bukan kitab tauhid. Ya, karena dia menyelisihi apa yang diucapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah. Kata dia itu adalah tajzim, tashbih, iyadan billah. Nah, wa yufassiruna kullan minhuma, mereka mentafsirkan keduanya, yaitu tauhid syirik, bighairi tafsirihi sahih, tanpa tafsir yang benar. Hadha huwa alladhi awqa'a katsiran minan nas bil ghalati wal kufri wal syirki wal bidai wal muhdatsati ila ghairi dhalik. Maka inilah yang awqa'a, yang membuat manusia, banyak manusia terjatuh bil ghalat, ke dalam kekeliruan, kekafiran, kesyirikan, beda, berbagai macam kebid'ahan dan muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam agama ini, ila ghairi dhalik, dan seterusnya dari segala macam penyimpangan keburukan. Wa dhalika bisababi adami ma'rifati ma amara Allah bih, yang demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan apa yang Allah perintahkan, min tauhidihi wa ta'atihi, yaitu berupa mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Wa ma naha anhu, dan apa yang Allah larang, minal isyraki, berupa kesyirikan, bihi wa ma'siyatihi, dan kemaksiatan. Fal awamu, maka orang awam, la ya ta'allamun, mereka enggak belajar. Wa ghalibul ulama'i dan mayoritas ahli ilmu pun mukibbuna ala ilmil kalam wal mantiqi. Mereka mukibbun, tenggelam dalam ilmu kalam, pembahasan mantik. Mereka lupa membahas kesyirikan. Alladzi banau alaihi akidatahum, yang akhirnya mereka membangun akidah mereka di atas mantik kalam tersebut. Ya, wa huwa la yuhiqqu haqqan wa la yubtilu batilan. Yang ini tidak membenarkan kebenaran, tidak membatilkan kebatilan. Ya. Jadi ilmu kalam yang diadopsi oleh para tokoh-tokoh waktu itu, yang mereka ya satukan ke dalam ilmu akidah, itu pada perkara yang anak kecil pun paham, bahkan musyrikin pun paham, musyrikin Quraisy. Itu hanya untuk membuktikan dengan tatabuk terlebih dahulu, dengan penelitian, observasi mereka, bantah-membantah, pengkajian, hanya untuk membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Cuma ini aja. Ya. Ar-Razi menghabiskan umur dia bergelut dalam kitab-kitab, membantah Mu'tazilah dan yang lainnya, hanya untuk membuktikan bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, hanya untuk membuktikan tauhid rububiyah. Yang musyrikin Quraisy memahami hal ini. Nah, ini kenapa demikian? Karena dia sudah tersusupi oleh kalam dan mantik. Oleh karena itulah kalam ini, kama qala ba'dul ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la yanfa'ul ilmu bih wa la yadurru al jahlu bih. Mengetahui perkara ilmu kalam, berilmu tentang mantik, tidak bermanfaat. Wa la yadurru al jahlu bih. Dan tidak tahu tentang ilmu kalam, tidak tahu tentang mantik, itu tidak bermudarat. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian wa afada ka faidatain. Nah, jika kita sudah tahu bahwasanya ya, hal-hal yang menyebabkan mayoritas manusia ini terjatuh ke dalam kekeliruan karena mayoritas mereka ini bodoh dalam perkara tauhid, perkara syirik, maka hal ini memberikan kepada kita dua faedah. Nah, tafadhal Pak Ahmad. أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل، فإنها نعمة عظيمة حرم منها الكثير من الخلق. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وفضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. فليفرح فرح فرح شكر فرح فرح شكر واعتراف واعتراف واعتراف بالنعمة بالنعمة. الفرح بفضله masdarnya itu faroh ya bro, farohan. Wal farohu bi fadlillahi mashru'un yannahu syukrun lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'mati tauhidi wa ma'rifati syirki. Wa hadhihi ni'matun idha rufiqat laha fa innahu qad jama'a laka qad jumi'a laka qad jumi'a laka al khairu kulluhu. الفرح بالنعمة مشروع. أما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالفرح بالدنيا وخطامها وخطامها والفرح بالدنيا وخطامها والفرح بالباطل كما قال تعالى في أهل الباطل كل حزب بما لديهم فرحون مذموم. أما الفرح بالدين والفرح بالعلم النافعي فهذا مشروع لأن الله أمر به. نعم، جزاك الله خيرا Pak Ahmad. Maka setelah kita ketahui sebabnya ini, karena penyimpangan ini semua terjadi karena kebodohan, ketidaktahuan tentang perkara syirik dan tauhid, sampai-sampai tadi sekelas Ar-Razi, ya, pembesar Asy'ari, dia berilmu, luar biasa berilmunya. Ya, nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwasanya mereka itu berilmu, punya hujah-hujah. Ya, namun apa yang dilakukan dari observasi, penelitian, telaah, murojaah dan yang lainnya, ya, hanya untuk membuktikan perkara tauhid rububiyah. Ya, dan dia pun tidak mengetahui perkara kesyirikan, hakikat syirik. Dia hanya mengetahui hakikat syirik itu ialah kalau seorang menyimpang dalam tauhid rububiyah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau seorang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Oleh karena itulah dia menamakan buku-buku yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah dia namakan sebagai kitab syirik. Sebagaimana yang dilontarkan terhadap kitab tauhid Imamul A'immah Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Kitab tauhid dia namakan sebagai kitab syirik. Akhirnya penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, kesyirikan tidak tersentuh oleh beliau. Artinya tidak tersentuh untuk beliau bantah, beliau sanggah. Kenapa? Karena fokus beliau itu hanya di situ aja. Fokus Ar-Razi. Dan ini hampir menyeliputi semua para cendikiawan tokoh-tokoh Asy'ariyah atau yang semodel dengannya dari para penganut ilmu kalam, mantik yang tadi sudah dikatakan oleh para ulama, enggak bermudarat tidak tahu tentang mantik, tidak dikatakan bermanfaat tahu tentang mantik. Nah, barakallahu fikum. Walaupun pada sebagian momen dibutuhkan memang untuk mengetahui perkara usul fikih atau buku-buku akidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membantah halul kalam yang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menggunakan istilah-istilah mantik. Semisal di Risalah Tadburiyah atau di Darul Ta'arud, ya. Darul Ta'arud ataupun di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah di situ, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menggunakan istilah-istilah mantik dan diikuti oleh murid beliau Ibnu Qayyim di Shawaiq Al-Mursalah, ya. Nah, kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, afadaka fa'idatain. Maka hal ini memberikan faedah bagi Anda dengan dua faedah. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi. Yang pertama, kita gembira dengan karunia dan rahmat dari Allah, bahwasanya Allah memberikan kepada kita pengetahuan tentang perkara tauhid dan syirik. Allah memberikan kepada kita keselamatan dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah memberikan kepada kita karunia tauhid. Nah, yang kedua yaitu apa? Al-khauf al-azim, takut terhadap perkara kesyirikan tadi. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, wa innaka tafrahu bi fadlillah. Maka Anda harus bergembira dengan karunia Allah ini. Haitsu manna 'alaika bi ma'rifatil haqq. Ya, di mana Allah mengaruniakan kepada Anda pengetahuan hak, pengetahuan yang hak ini, pengetahuan ma'rifati al-haqqi minal batil, pengetahuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fa innaha ni'matun 'azimatun, ini nikmat yang besar. Wa hurrima minha al-katsiru minal khalq, yang banyak orang dari kalangan makhluk ini dicegah, diharamkan oleh Allah untuk mengetahui hal ini. Ya, kita ketahui bahwasanya ilmu tauhid tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya ilmu tauhid. Ilmu besar. Yang mengetahui perkara tauhid, mengamalkannya, dia akan selamat. Yang tidak mengetahui perkara tauhid, kemudian terjatuh ke dalam penyimpangan dalam tauhid, dia tidak akan selamat di sini. Ya, iya dan billah. Nah, maka Allah taala berfirman, "Qul," katakanlah, "bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya. Oleh yang kedemikianlah falyafrahu. Ya, lamnya itu lamul amr. Maka hendaknya mereka mesti bergembira, bi huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian ini lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Nah, ini bergembira terhadap perkara agama, perkara tauhid, dan mempelajari tauhid, menerima tauhid, ini lebih baik daripada perkara dunia yang manusia mengumpulkannya atau perkara-perkara yang lainnya yang disangka orang itu adalah menggembirakan. Maka kata Syekh, wa fadlullahi huwa al-Islam. Yang dimaksud dengan fadlullah, qul bi fadlillah adalah Islam. Wa rahmatihi hiya al-Qur'anu, itulah Qur'an. Falyafrahu, maka hendaknya mereka mesti bergembira, kata Syekh, farahu syukrin. Itu gembira karena syukur, bukan gembira berbangga-bangga. Wa'tirafun bin ni'mati, dan mengakui nikmat Allah. Bergembiranya bersyukur, alhamdulillah. Ya, Allah berikan kepada kita pengetahuan tauhid. Bersyukur, alhamdulillah. Melihat orang lain terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang lain begitu gampang dibodoh-bodohi oleh para tokoh-tokoh cendikawan mereka. Sehingga mereka rela terjerumus ke dalam perbuatan yang paling nista di muka bumi ini, itu kesyirikan. Ya, hanya karena mengikuti omongan celotehan dari para pembesar-pembesar mereka. Iya dan billah. Nah, wal farahu bi fadlillahi masyru'an. Nah, bergembira atas karunia Allah itu masyru', disyariatkan. Li'annahu syukrun lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'mati tauhid wa ma'rifati syirki. Karena ini adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tauhid dan mengetahui hakikat kesyirikan. Wa hadhihi ni'matun, inilah nikmat. Ini adalah nikmat ini, jangan dipikir ini bukan nikmat. Kita bisa ngerti usul salasa, kita bisa paham qaidul arba, kita bisa mengerti akidah al-wasithiyah, paham itu semua. Oh, ini nikmat. Oh, ini adalah hal yang wajib disyukuri. Wajib disandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza wufikta. Jangan idza wufikat ya. Ya, idza wufikta aja. Idza wufikta ini lebih enak. Apabila Anda diberikan taufik laha atas nikmat, atas pengetahuan tauhid, makrifat syirik, makrifat tauhid, fa innahu qad jumi'a laka al-khairu kulluhu, maka berarti kebaikan semuanya telah dikumpulkan untuk Anda. Wal farahu bin ni'mati masyru'un, bergembira atas suatu nikmat itu disyariatkan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Nah, ini kata Syekh, ammal farahul manhi anhu, adapun gembira yang dilarang, wa huwa al farahu bid dunya, itu gembira dengan dunia, berbangga-bangga dengan dunia. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira tentang kehidupan dunia, tidaklah kehidupan dunia di akhirat kecuali cuma mata semata. Ya. Nah, barakallahu fikum. Fal farahu bid dunya wa hutamiha, maka gembira dengan dunia dan hutamnya. Oh, hutam itu apa? Rongsokannya. Rongsokannya itu? Rendahnya. Wal farahu bil batil, dan bergembira dengan kebatilan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi ahlil batil, tentang ahli batil, kullu hizbin, ya, setiap hizbi, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka farihun, mereka gembira. Ya, had mazmumun, ini tercela. Ammal farahu biddin wal farahu bil ilmi annafi fahada masyru'un li'annallaha amara bih. Adapun gembira dengan agama, ilmu yang bermanfaat, maka ini adalah disyariatkan karena Allah memerintahkannya. Nah, barakallahu fiik. Jadi thalabul ilmi yang disibukkan oleh ilmu tauhid, dia dengan rahmat dari Allah pernah menamatkan buku-buku akidah. Ya, kemudian memahaminya. Oh, ini enggak perlu berkecil hati dalam segala hal. Kekurangan dunia, ingat aja ini. Kekurangan dunia dilanda kesedihan atau yang lain, ingat ini aja. Alhamdulillah. Kita lihat banyak manusia dari segala penjuru bumi ini, berapa miliar manusia. Ya, mayoritas mereka Afrikanya, Eropanya, Amerikanya, Amerika Latinnya, Asianya kafirun. sebagian kecil aja yang muslim pun. Nah, dalam skop muslim ini, itu pun seberapa banyakkah yang memahami tauhid dengan benar, dan bagaimana dengan orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antara muslim ini ada yang jadi sufi, kuburiyun, ya, ada yang mereka musyrikun, ada yang mereka gemar datang ke dukun, ya, dan seterusnya dari segala penyimpangan tauhid. Maka gembira gitu. Maka ahlu tauhid, ya, bersyukur atas nikmat Allah dari makrifat tauhid yang Allah berikan kepada dia, dan Allah selamatkan dia dari penyimpangan tauhid. Ini menjadi penawar dalam segala keadaannya. Ketika dia ya mendapati kesempitan hidup misalkan, dia bergembira, alhamdulillah. Ya, tetangga atau teman atau orang lain boleh senang dalam dunia, tapi dia enggak paham tauhid. Seumur hidup dia enggak pernah tamat usul salasah. Seumur hidup dia enggak pernah tamat kitab tauhid. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada saya, pernah tamat usul salasah misalnya. Kitab tauhid, alhamdulillah. Ah ini. Hah? Apalagi coba, gembiranya ini. Masa mau gembira ikut-ikutan pada perkara yang lain. Ya. Kul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun ya mimma yajma'un. Nah, ini lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan dalam dunia. Nah. Baik. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua. Ya. Fadal, dibaca. Buakila, baca buakila. Fala ta'man, lanya itu la nabi ya. Fala ta'man ala nafsika minal fitnati fala taqtaru. Taqtaru, iqtaru, yaqtaru berarti di majzum dengan la nabi, la nahiyah. Nahiyah jazimah. Berarti fala taqtaru bisukun muqaddara. Terus fala taqtaru bi amalika aw bi fahmika. Walakin qala la haula wala quwwata illa billahi fas'alillaha tathabata. Fa'inna Ibrahim al-Khalila alladhi a'tahu Allahu min al-'ilmi wa yaqini ma lam yu'ti ghayrahu yaqulu wajludni wa ma lam yu'ta. Ma lam yu'ta ghayrahu yaqulu wajludni wa baniya an ta'budu al-asnama. Rabbi inna hunna adlalna katsiran min an-nasi. Ibrahim lam yakman ada nafsihi al-fitnata ma'ilmihi wa yaqinihi wa huwa dhi kasara aslama biyadihi wa wa ulqiya wa ulqiya fil nari bisabab dhalika wa ma'adha yakhafu ala nafsihi min al-fitnati fala tantarra bi'ilmika wa ta'man wa ta'man wa ta'man ala nafsika min al-fitnati walakin kun da'iman ala hadrin ala hadarin ala hadari min al-fitnati bi an la tazilla bika al-qadamu bi an la tazilla al-qadamuna wa tadarru bi shay'in yakunu sababan lihalakika wa dhalalika fa inna ba'da maghrurina al-yawma yakunu inna an-nasa tajawazu marhalat al-jahli wal bidaiyati wasaru mutkifina wa aina ay tasawwaru an yaudu lil wataniyati wa wasaru apa musaqqafin musaqqafina wa aina ana wa aina tayyib terus la tasawwaru an yaudu lil wataniyati aw nahwan min hadhihi al kalam al fazi farihi walam yuftin ibadatil al-qadrihati alladhi tantashiru fi kathirin min al-biladi al-islamiyyati walam yanthur bima wasala ilayhi kathirun min al-nasi min al-jahli bi-tawhid. Nah. faedah yang kedua, faedah yang kedua, annaka idza arafta at-tauhida as-sahiha arafta syirka al-khabiha. Ini faedah yang kedua. Berarti setelah tadi yang pertama kita gembira, alhamdulillah Allah selamatkan dari kesyirikan, alhamdulillah Allah berikan karunia ilmu tauhid, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, tetapi yang penting yang dapat menyelamatkan dari segala macam penyimpang. Ya, walaupun baru paham usul salasa, kitab tauhid, qaidul arba, ini alhamdulillah paham kita wasitiyah. Nah, ini alhamdulillah, bergembira atas hal ini, bergembira karena agama, karena tauhid. Nah, faedah yang kedua, bukan hanya gembira, maka kita juga memberikan hal ini, memberikan dorongan, ya, ketakutan kepada kita dari terjerumus jatuh ke dalam kesyirikan tadi. Karena kita saksikan banyak orang-orang yang memiliki makrifat yang kuat, ilmu yang kuat, ilmu alat, mereka terjerumus ke dalam hal ini. Ya, bahkan di pondok-pondok pesantren, di pondok-pondok pesantren itu namanya aja pondok pesantren, diajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu alat dan seterusnya, justru diajarkan juga kesyirikan. Jimat-jimat diberi, ya, ketika wisuda apa namanya, demonstrasi kesyirikan, demonstrasi kesyirikan di hadapan orang tua murid, sebagian mati. Kayak kemarin terjadi kan, dilindes mobil, ah, mati akhirnya. Apalagi yang dikeprok palanya pakai batu, cewek lagi, ah, mati. Iya dan lillah. Nah, ini memberikan kepada kita sebuah hal yang takut kita terjerumus ke dalamnya. Ya, sebagian orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan aja bisa terjerumus ke situ. Apalagi kita. Nah, makanya kita ini mesti membekali diri dengan ilmu tauhid yang penting. Nah, ini faedah yang kedua. Annaka idza arafta at-tauhida as-sahiha, apabila Anda sudah mengetahui tauhid yang benar, wa arafta syirkal qabiha, dan Anda sudah mengetahui syirik yang tercela, yang buruk, fa inna dzalika yufidukal khaufa an taqa'a fi ma waqa'a fihi katsirun minan nas. Ya. Maka hal ini akan memberikan faedah pada Anda, yaitu berupa takut dari terjerumus ke dalam hal yang manusia, banyak manusia terjerumus ke dalamnya. Ya, bil mukhalafati li hadzal asli, yaitu menyelisihi, ya, prinsip atau asas yang agung ini, yaitu asas tauhid, wal wuqu' fil syirki wa anta la tadri, dan terjerumus, terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan Anda tidak mengetahuinya. Fala ta'man, ini lanya lanah yang jazimah. Maka janganlah Anda merasa aman ala nafsika minal fitnati, merasa aman, diri Anda ini aman dari fitnah. Wala taghtarra bi amalika wa au bi fahmika, maka janganlah Anda tertipu dengan ilmu dan pemahaman Anda. Oh, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Ya, sebagaimana yang Nabi doakan. Nabi berdoa di setiap pagi bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah agar segala urusannya itu diserahkan kepada Allah, jangan diserahkan kepada diri Nabi sendiri. Ya hayu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, asli ni sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Janganlah engkau serahkan segala urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Maka kita enggak boleh percaya diri, apalagi percaya diri kata Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya, itu mamnu', terlarang dalam Islam. Enggak boleh, karena seorang mukmin tidak boleh lepas dari sikap bertawakal, dari sikap berserah diri kepada Allah, dari sikap minta tolong kepada Allah dalam segala urusannya, apalagi urusan tauhid ini. Maka kata Syekh, Anda enggak boleh merasa aman, jangan terfitnah, jangan merasa aman dari fitnah ini. Jangan tertipu dengan bi amalika, dengan amal perbuatan Anda yang sudah menunjukkan kesolehan, au bi fahmika, atau pemahaman Anda, karena Anda sudah paham kitab tauhid, usul salasa, qaidul arba, sehingga merasa aman. Bahkan di negeri Arab saat itu, di daerah Qasim, ada seorang yang dia ini adalah seorang pengajar buku-buku akidah, pengajar kitab tauhid, akhirnya murtad. Akhirnya apa? Murtad, iya dan lillah. Ini enggak main-main. Ya, dia ada di Qasim, di negeri Arab. Di negeri Arab belajar buku-buku akidah dari ulama, bukan dari ustaz lokal, dari ulama. Kemudian dia mengajar juga. murtad. Ya Allah. Bisa murtad, maka enggak boleh merasa aman, enggak boleh tertipu. Walakin qul la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Was'alillah as-sabat. Mohon kepada Allah as-sabat. Keteguhan, kekokohan. Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini Nabi SAW. Nabi berdoa demikian. Lah kita ini enggak berdoa kayak begini, ini ajaib ini. Merasa lebih kokoh. Fa inna Ibrahim al-Khalila alladhi ataahu Allah min al-'ilmi wal yaqin ma lam yu'ta ghayra. Maka Ibrahim alaihissalam al-Khalil yang Allah berikan kepada beliau ilmu, keyakinan, ilman yang kuat yang Allah tidak berikan kepada selain beliau, yang tidak diberikan kepada selain beliau. Dan Ibrahim telah teruji, telah teruji bagaimana sikap beliau terhadap tauhid. Beliau ternyata berdoa, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari berbuat syirik menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Ini Ibrahim. Oleh karena itulah para ulama berkata mengomentari doa Ibrahim ini, di antara adalah Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala. Beliau menyatakan, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Nah, coba siapa yang lebih merasa aman dari bala fitnah ini setelah Ibrahim? Ibrahim sudah teruji. Adapun kita yang hadir saat ini enggak ada ujian berarti. Ujiannya apa? Paling dicemooh, dicap Wahabi gitu aja. Dicap teroris. Ibrahim jelas dibakar di tungku api besar, berhadapan dengan musyrikin-musyrikin yang mengintimidasi dia, bahkan bapaknya sendiri yang memusuhi dakwahnya. Dicap Ibrahim itu bukan cuma seperti cap-cap yang kita alami sekarang, lebih dari itu ditangkap. Nah, maka kata para ulama, siapa coba yang lebih merasa aman dari fitnah yang dialami oleh Ibrahim? Siapa coba? Enggak ada. Enggak ada. Ya, maka mesti takut. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di kitab Tauhid, setelah beliau memuat bab Ma'rifatut Tauhid, bab Fathut Tauhid wa mayukafiru min adunub. Ya, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adab. Maka beliau memuat bab itu, bab apa? Bab al-khauf minasyirk. Bab takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap syirik. Nah, di antaranya ayat ini yang beliau bawakan. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Nah. Fa Ibrahimu lam ya'man ala nafsihi al-fitnah ma'a ilmihi wa yaqinihi. Maka Ibrahim tidak merasa aman ya ala nafsihi al-fitnah. Ibrahim tidak merasa aman, masa aman dari fitnah pada diri beliau sendiri, padahal beliau berilmu, wa yaqini, sangat meyakini, mengimani. Wa huwa alladhi kassara al-asnama biyadihi. Dialah Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangan beliau sendiri. Wa ulqiya finnar, dilemparkan di api. Ya. Di api. Bisa babidzalik, karena hal tersebut. Wa ma hadza, namun walaupun demikian, ya khafu ala nafsihi minal fitnati, beliau mengkhawatirkan ya fitnah menimpa diri beliau. Fala taqtarra bi ilmika, ya maka jangan anda tertipu dengan pengetahuan anda, ya, apalagi kita sedikit kita bertauhid suruh murojaah juga lupa, suruh salasa juga lupa, qaidul arba juga lupa, ngeblank. Baru tahu sedikit. Amannya melebihi Ibrahim. Allah musta'an. Wa ta'aman ala nafsika minal fitnah. Jangan anda merasa aman dari fitnah yang bisa menimpa diri anda. Walakin kun da'iman ala hadharin. Namun, ya, jadi tetaplah waspada selalu minal fitnati, dari segala fitnah. Bi an la tazila bika al-qadamu, agar kaki-kaki anda itu tidak tergelincir. Ya, wa taqtarra bi syai'in, dan tertipu ya bisyai'in yakunu sababan lihalakika wa dhalalika, dengan sebab-sebab yang akan menyebabkan Anda terjatuh ke dalam kebinasaan Anda dan kesesatan Anda. Na'am barakallahu fikum. Fa inna ba'dul maghrurin al-yawma, maka sebagian kaum maghrurin, orang-orang yang tertipu hari ini, yaqulun, mereka menyatakan, innan nas tajawazu marhalata al-jahli, manusia sudah melewati fase kejahilan. Tenang aja, udah enggak butuh lagi kita kayak gitu-gitu. Ya, manusia sudah melewati al-bidaiyah, masa-masa awal-awal. Udah, kita sekarang masuk fase lanjutan, kata dia. Musaqafin, mereka semua sudah berwawasan, sudah intelek, ya. Soru musaqafin, wa'in, wa'ina, mereka sudah siaga. La yatasawwaru ayya'udu lil wasaniyah. Jadi enggak dibayangkan deh mereka bisa kembali lagi kepada wasaniyah, menyembah berhala. Anahwan min hadzal kalam, min hadzal kalami, atau semisalnya dari kalam-kalam al-fazik, al-farik. Kalam-kalam al-farik itu omong kosong. Kita mau dinina bobokan. Udah enggak usah sibuk sama perkara tauhid. Kita udah lewati fase jahiliyah kayak gitu. Kita udah lewati fase kebodohan itu. Tenang aja, kita gak bakal kembali lagi kepada penyembahan terhadap berhala. Wah, ini omong kosong, kata Syekh. Kalamul farik. Ya. Walam yuftin li ibadatil adrihati. Ya. Ia tidak menyadari peribadatan kepada kuburan-kuburan keramat pusara allati tantasiru, yang tersebar fi katsirin minal bilad, yang tersebar di banyak negeri al-islamiyati, di negeri Islam. Walam yanzur fi ma wasala ilaihi katsirun minan nas, dia tidak pernah memperhatikan apa yang telah sampai kepada manusia berupa kebodohan terkait tauhid. Kok bisa-bisanya, ya, dia menyatakan, udah tenang aja, kita aman, itu fase dulu. Banyak gak yang seperti ini? Banyak yang mengembosi agar kaum muslimin tidak perlu lagi tersibukkan dengan kajian-kajian akidah, pembahasan akidah, ya, menyebut kesyirikan, tauhid dan seterusnya. Dianggapnya permasalahan terbesar kaum muslimin adalah ini itu. Dari hal-hal yang itu semua adalah bukan permasalahan inti yang dialami oleh kaum muslimin. Bukan solusi inti yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke matan berikutnya. Qala Syekh, fa innaka idza arafta annal islama yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, kata beliau, fa innaka idza arafta, maka Anda apabila Anda sudah mengetahui annal insan, bahwasanya seseorang manusia dia yakfuru, dia dapat kafir, dia dapat keluar dari Islam, yukhrijuha minal, ya, bi kalimatin, hanya dengan sebab satu kalimat, ya, yukhrijuha, yang kalimat tersebut akan mengeluarkan dia yang dia keluarkan bi kalimatin yukhrijuha, yang dia keluarkan min lisanihi, kalimat tersebut dari lisan dia, waqad yaquluha, dan terkadang dia mengucapkan kalimat tadi yang menyebabkan dia kufur, wa huwa jahilun, dalam keadaan dia enggak ngerti, maka fala yu'dharu bil jahli, maka dia tidak diudzur dengan sebab ketidaktahuan dia ini. Nah. Hah? Lah saya yang ngomong. Saya yang ngomong ini. Mau gimana lagi? Antum memprotes Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hah? Di mana? Oh, di sana. Udah tahu ini. Di sana mau bacain Kasyfus Syubhat, dia enggak nyadar Syekh lagi nulis buat bantah dia, gitu. Jadi Kasyfus Syubhat ini, kalau seorang yang bermadzhab dengan selain madzhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini aneh. Ya, karena Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Kasyfus Syubhat mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis Kasyfus Syubhat bukan untuk musyrikin yang larung saji, yang nyembah kuburan keramat, bukan. Tapi ditujukan untuk para pembelanya, pengacaranya, Yang Syekh menyebut di sini ulamaul musyrikin. Jadi kalau madhabnya beda sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus kaji kasus syubhat. Ini aneh ini. Ini aneh. Hah? Gak bakal ketemu apa maksudnya. Gak bakal ketemu. Jadi yang ada ialah Syekh sedang bantah dia. Nah, tapi atau dia ngelawan gitu. Oh, gak gini maksudnya. Gak gini maksudnya. Nah, Allahul Musta'an. Nah, taib. Ya, kalau masalah udzur bil jahal ya, Syekh Shalal Fauzan di buku tipis tuh yang nanti kita insyaallah kita kaji itu. Aqwalu Syekh Ibnu Baz fil udzur bil jahal. Fatwa-fatwa Syekh Ibnu Baz tentang udzur bil jahal. Buku itu ditakdim, dikasih kata pengantar oleh Syekh Shalal Fauzan dan dikasih catatan akhir oleh Syekh Shalal Fauzan. Di catatan akhirnya Syekh Shalal Fauzan menegaskan, udzur bil jahal ya, pelaku penyimpang pembatal keislaman itu terkadang tidak diponis dengan kekufuran. Itu pada tiga hal. Yang pertama, dia orang baru masuk Islam. Yang kedua, dia tinggal di sebuah negeri yang tidak ada akses informasi Islam sampai kepadanya. Yang ketiga, pada perkara khofi. Pada perkara yang khofi, yang samar. Yang samar ini istihza apa bukannya? Nah, ada mengarah ke istihza, tapi kalau dibawa kepada kemungkinan yang lain bukan istihza. Nah, ini sama, beda dengan yang sebagaimana dikatakan oleh si Goiru Akil Goiru Said yang menyatakan bahwasanya semakin jenggot semakin panjang semakin goblok. Nah, ini enggak ada kemungkinan lain kecuali ini adalah istihza. Ya. Yang diucapkan oleh Goiru Akil Goiru Said, benar ini istihza. Nah, tapi kalau yang kalimatnya itu ngambang, nah, ini perkara khofi. Nah, perkara khofi tidak boleh difonis pelakunya sebagai kekufuran, tetapi dibawa kepada qudat, kepada para qadhi hakim. Nah, ini dibawa kepada ahli ilmu. Nah, tiga hal ini. Selain dari itu, semuanya la yu'dharu bil jahal. Ya, di buku tersebut, di buku Aqwal Syekh Ibn Baz fil udzur bil jahal, ya, fi mas'alati udzur bil jahal, Syekh Ibn Baz membawakan dalil, ini yang jelas banget. Ya, dalil yaitu apa? Seorang yang bertanya kepada Nabi tentang bapaknya dahulu, bapaknya itu beribadah pada Allah, haji, umroh. Bapaknya agama musyrik, agama yang di agama milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim sebelum diutusnya Rasulullah. Sebelum diutusnya Rasul, sudah ada nabi, sudah ada agama lain, Yahudi, Ahlul Kitab, ya. Tapi bapaknya orang ini sebagaimana bapaknya orang-orang Arab beragama, milahnya Ibrahim. Dia berhaji, berumrah, sedekah, ya, silaturahmi, kemudian berdoa kepada Allah. Tapi juga dia menyembah berhala. Ya, ditanya, kenapa? Gimana wahai Rasulullah, bapak saya? Maka kata Rasulullah SAW, abuka finnar, bapakmu di neraka. Ya, orang tersebut kurang suka, ditambahin lagi sama Rasulullah. Inna abaka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Lihat, Rasulullah menetapkan bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Gimana tuh? Enggak diuzur oleh Rasulullah? Rasulullah enggak ngasih uzur buat bapaknya sendiri? Hah? Uzur bil jahal, ada risalah Ibrahim. Risalah Ibrahim ada. Suhuf Ibrahim ada, agama Ibrahim yang menjadi panduan beragama orang-orang Arab saat ini. Ya. Walaupun di sisi-sisi yang lain juga banyak pendeta-pendeta Ahlul Kitab, semisal pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, ya. Atau pendeta siapa, Bahiro yang bertemu dengan Abu Thalib membawa ponakannya masih kecil di Syam, yaitu Rasulullah SAW, yang dia tahu, wah ini nabi ini. Jaga ponakanmu, jaga. Jangan sampai diketahui oleh Yahudi. Yahudi akan hasad ketika tahu nabi terakhir ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari orang Arab. Pasti akan dibunuh. Jaga. Nah, lihat, perhatikan. Sudah ada agama sebelumnya. Tapi tentunya kita paham tidak segencar saat ini. Ya enggak? Dakwah Tauhid, penyampaian risalah Tauhid, tidak segencar saat ini. Namanya aja fase dari masa Nabi Ismail, orang-orang Arab, sampai ke Rasulullah SAW. Ratusan tahun. Ternyata tidak diutus. Tidak diutus. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya, beliau bukan khawarij di sini. Paham enggak sih asas khawarij? Khawarij itu ya ada tiga asas kata Syekh Shalal Fauzan di Durus Nawakidul Islam. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan syirik akbar. Ini baru khawarij. Kalau orang mengkafirkan yang memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, sedekah laut, nah ini bukan khawarij tapi muwahhid. Ahli tauhid. Apa mau dicap Rasulullah sebagai khawarij? Oh, khawarij. Kan bapaknya dia dulu belum ada Rasul. Nabi belum diutus. Tapi Rasul langsung ponis apa? Inna abaka wa abi finnar. Nah, ini yang Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala berdalil dengan ini. Ya, berdalil dengan ini. Nah, ini tidak diutus. Nah, coba dibaca sini. Kenapa Syekh Suheri kesannya enggak suka antum? Nah, coba antum baca ayo. Ah, ayo udah, Pak ini aja. Apa? Pak Rafi'i, dibaca Pak Rafi'i. Cius. Fat yaqulul insanu fatnat nomor 32. Halaman 33. 53, 53. Waduh, aki-aki. Qul yaqulul insanu kalimatan minal mukmin. Oke. Tuh itu amalahu. Kullahu. Ar-rajuli alladzi qala wallahi la yaqulu Allah. La yaghfirullahu la yaghfirullahu li fulanin wa qala Allahu jalla wa ala man alladhi yata'alla alayya an la aghfiru li fulanin ini qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka kalimatan wahidatan tajra'u biha 'ala Allah wa arada itu tajra'a fiha tajra'a ha 'ala Allah wa arada ayyamna Allah ayyafira li hadha madhhabi madhhab mudhnibi mudhnibi syaramri madhhab Maafin dulu. Wallahu jalla wa'ala batta amalahu wa ghadiba alaihi wal insanu qad yatakallamu bi mithli hadhihi al-kalimati wa nahwiha wa yakhruju min dini islami falladhina ma'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma qalu ma ra'ayna misla qara'na Misra Quraina. Misra Quraina. Mulai-mulai. Ha, Misra Quraina. Haulai Argobu. Argoba. Wali Anu. Ya. Maf'ul Sani. Argoba Butunan. Quraina. Haulai Argoba Butunan. Wa Adzaba. Al-Sinan. Lisan wa ajbana indal liqa'i yasmuna annahu quluha min babil mazhi min babil mazhi wa yaqtauna bi hadha tariqa bi hadha wa yaqtauna bi hadha tariqa bi zahmin Allah qala Allahu fi kul billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tasdiqun La'ibi wal la'ib. Nah. Saya perhatikan. Ya, masya Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Qad yaqulu al-insanu, terkadang manusia, seseorang dia mengucapkan kalimatan minal kufri, kalimat yang merupakan kekufuran, tuhbitu amalahu kullahu, yang akhirnya menggugurkan semua amal dia, semuanya. Ya, karajul semisal seorang yang berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, si fulan itu masih hidup, dalam berat yang lain saudaranya. Maksiat terus, dia nasihatin, gak mau. Ya, akhirnya dia sampai keceplosan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya, siapa itu orang ya yang yata'alla alayya, bersumpah atas nama-Ku. Yata'alla itu halafa, yata'alla yahlif itu maknanya, bersumpah atas nama-Ku, an la aghfira li fulanin, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, aku mengampuni si fulan, wa ahbattu amalak, dan aku menggugurkan, merontokkan semua amal-amalmu. Kalimatun wahidatun, atau kalimatan wahidatun, ini sebuah cuma satu kalimat aja. Tajara'a fiha 'ala Allah, yang dia berani dengan lancang mengucapkan kalimat tersebut atas nama Allah. Wa arada ayyamna Allahu ayaghfira li hadha al-mudzibi, yang dia maksudkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si pendosa ini. Allah Jalla wa'ala ahbatu amalahu wa ghadiba alaih, Allah menghapus amal dia dan Allah murka kepadanya. Fal insan qad yatakallamu bimithli hadhil kalimati wa nawiha, seseorang terkadang dia mengucapkan kalimat semisal ini, kalimat ini atau semisalnya, fayakhruju min dinil Islam, akhirnya dia keluar dari agama Islam, murtad. Falladzina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang bersama Nabi, ini orang beriman awalnya. Lama qalu, ketika mereka berkata, mereka mengomentari Rasulullah dan para sahabat. Satu orang, tapi karena yang lain diam, Allah vonis semuanya. Ya. Ini dikatakan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hal ini. Ya. Mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ula'i arghaba butunan. Kita tidak pernah melihat qura' kita ini, yaitu ahli ilmu. Yaitu maksudnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Mereka ini yang lebih rakus dalam hal perut, ya, dalam argoba butunan, lebih semangat dalam urusan perut, maksudnya rakus. Wa akzaba alsinan, paling lisannya paling berdusta, iya dan bila. Wa ajbana inda liqa, dan paling pengecut ketika berjumpa, jumpa musuh maksudnya. Yasumun, mereka menyangka annahum qaluha, bahwasanya mereka, padahal yang mengucap satu orang, tapi karena yang lain diam, jadi kena cap semua. Min babil mazih, itu cuma bab mazah aja, bercanda aja, gurau je katanya. Wa yaqta'una biha at-tariqa. Nah, ini karena mereka lagi sapar, mereka ingin memutus jarak supaya itu enggak berasa gitu. Yaqta'una at-tariqa itu maksudnya. Kalau bahasa kita apa? Supaya enggak berasa gitu, supaya enggak berasa jalan jauh. Ya, sambil ngomong-ngomong aja, tiba-tiba oh udah nyampe sini gitu. Bizamihin, dengan dugaan mereka, ya, maka Allah Ta'ala berfirman fihim tentang mereka, kul abillahi, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah, wa ayatihi kepada ayat-ayatnya, wa rasuli kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, lihat, kuntum kalian, padahal yang mengucap berapa? Satu orang. Nah, ini kata Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, karena yang lain tidak mengingkari. Nah, maka Allah cap semua. Makanya kalau antum nonton komika lawak, ngumpul sama teman, yang di situ ada orang yang mengolok, mengejek agama, antum diam, maka kena semuanya. Kena semuanya apa? Murtad semua, murtad bareng. Murtad bareng. Nah, ini benar ini. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hal ini di Durus fi Syarah Nahwul Islam. Syekh Ibn Baz menjelaskan ini di Subulus Salam. Ini enggak main-main ini. Ya. Murtad bareng. Padahal yang ngucap berapa? Satu orang. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur. Padahal kalian tuh ta'tadiru, bukan ta'tadir, bukan satu orang, anta, tapi kalian antum. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Berarti Allah menetapkan mereka sebelum mengucap ucapan murtad ini, sebelumnya apa? Beriman. Sebelumnya sahabat, jadi murtad. Dan yang namanya istihza, kata para ulama, enggak ada udzur bil jahal, kecuali udzurnya cuma satu. Apa itu? Mukroh, dipaksa. Ya, enggak ada. Oh, kata Syekh Ibn Shalih Al-Fauzan, hukum ini berlaku bagi yang serius atau bercanda. Ya, bagi yang hatinya mengingkari atau tidak. Bagi yang tahu hukumnya atau tidak. Bagi yang tahu hukumnya atau tidak. Enggak ada udzur bil jahal. Karena ini udah nentang ini. Ya, ini udah nentang. Udah ngelawan. Ya. Maka para komika yang ngeledek-ledek agama di depan hadirin, mereka murtad. Enggak perlu untuk khawatir ngomongin mereka murtad. Allah yang kafirkan mereka. Ya. Allah yang kafirkan mereka. Ngapain kita takut? Untuk menyatakan sebagaimana yang Allah nyatakan. Orang yang enggak sholat aja dalam mazhab Hanbali kafir murtad. Enggak sholat berapa? Satu kali sholat dikafirkan oleh semua ulama Hanbali. Sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin yang mengkafirkan orang yang murtad, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dia enggak disolati, enggak dimandikan, enggak dikafani, enggak boleh kuburkan di pemakaman kaum muslimin, dipisahkan dari pasangan yang muslim atau muslimah. Syekh Al-Utsaimin menyatakan, "Kaifa natahayyab an nukaffira ma man kaffarahu Allah wa rasuluh?" Kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Babu takfir babul khatir, benar. Bab takfir bab yang berbahaya. Iya benar. Enggak boleh sembarang mengkafirkan. Tapi enggak mau mengkafirkan orang yang tidak di, orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya, ini jauh lebih berbahaya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal ketiga Nauqidul Islam menyatakan apa? Man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw shahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah nih parah lagi nih, malah membenarkan madhab agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Memang babut takfir babul khatir. Tapi bukan berarti kita diam karena takfir ini adalah bagian tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid. Karena tauhid dibangun di atas dua aspek yang sangat penting yang menjadi rukunnya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan. Di antaranya adalah bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Apa bentuk berlepas diri bara'ah terhadap orang-orang kafir? Yaitu takfir, mengkafirkan mereka. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan di I'anatul Mustafid syarah kitab tauhid menjelaskan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adabin. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bentuk realisasian tauhid yang paling agung, yang paling besar adalah mengkafirkan orang kafir. Bara'ah. Bara' terhadap mereka. Ya. Jadi jangan seperti Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan dosa-dosa yang tidak Allah dan Rasulnya kafirkan. Dan jangan pula seperti yang lebih jelek daripada Khawarij, yaitu apa? Murji'ah. Yang tidak menyatakan adanya kemudorotan, kemunduran, batalnya iman dengan sebab pelak, sebab apa? Melakukan pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal Islam. Paham sini ya? Kita baca bahasa lagi. Mana belum baca? Belum masuk jam berapa kerjanya? Oh, tafadhal. Assalamualaikum. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, dalla ala annahum, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka yang mengolok Rasul dan sahabat ini, annahum mu'minun, mereka beriman fil awal, sebelumnya di awal. Falamma qalu hadzal kalimah, hadzal kalimata, namun tatkala mereka mengucapkan kalimat ini, kafaru, mereka pun jadi kafir. Wal iyadu billahi. Ma annahum yaqulunaha min babil mazhi wal la'in, padahal mereka mengucapkannya hanya karena bercanda, karena main-main. Ya dan billah. Nah, terus berikutnya lihat. Waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Nah, terkadang seorang ini mengucapkan kalimat kufur tadi, dia menyangka bahwasanya kalimat yang ia lontarkan tadi itu malah mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kama yadhunnu al-musyrikun, sebagaimana musyrikun menyangkanya. Musyrikun mengucapkan kalimat kufur, wahai Huban, tolonglah kami. Mereka menyangka ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka Allah berfirman, walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Kata mereka, oh enggak kok, kita enggak beribadah kepada mereka kok. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Namun supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya dan billah. Ayat baca ayat. Perhatikan, yaitu yaqulul kalimata al-kufra, kalimat al-kufri, yaitu dia mengucapkan kalimat kekufuran, wa huwa yadhunnu, padahal dia menyangka annaha tuqarribu ila Allah, dia menyangka ini akan mendekatkan diri pada Allah. Semisal yang diucapkan kaum musyrikun, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, haulai syafa'una inda Allah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Nah, kemudian kata Syekh al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, khususan, ya terlebih khusus, in alhamakallahu ma qassa'an qaumi Musa, jika Allah mengilhamkan kepada anda ma qassa'an qaumi Musa, ya, jika Allah mengilhamkan anda melalui apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Musa, ma'asolahihim, pada dengan kesolehan mereka, wa ilmihim, dan pengetahuan mereka, annahum atauhu qa'idin, namun ternyata mereka datang kepada Musa seraya berkata, ija'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Ini perhatikan nih, ini kaumnya Nabi Musa ini enggak main-main tauhidnya nih, ditampakkan mukjizat, ya, Laut Merah terbagi menjadi 12 jalan. Kenapa? Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Satu kabilah jalan ini. Terang itu Laut Merah yang kedalamannya puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Terbelah, airnya itu tertahan seolah-olah menjadi dinding buat mereka. Mereka jalan melewati dasar lautan. Dalam keadaan air kiri kanan di sebelah mereka. Dan mereka gak khawatir air tersebut tiba-tiba jatuh ke bawah. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam telah menjanjikan demikian. Mereka lari dari Mesir sampai ke Syam, puluhan kilometer, ratusan kilometer. Melalui air yang tertahan, sudah sampai di Syam, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kaum kafir, Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan. Ini luar biasa. Kan? Menyaksikan mukjizat Nabi Musa melempar ular. Melempar tongkat jadi ular besar yang melahap ular-ular palsu dari para tukang sihir Fir'aun yang akhirnya bertobat. Ini kayak apa ini imannya ini? Wah, ternyata datangnya dari Musa, ija'alana ilahan wahida, subhanallah, buatkan untuk kami ya sembahan berhala, kamalahum aliha, sebagaimana mereka ketika mereka lihat di Syam, orang-orang Syam menyembah berhala, kata mereka, sebagaimana mereka juga punya berhala, wahai Musa. Subhanallah. Ya. Ini apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh kalian ini. Masya Allah. Fahina idin ya'adhumu hirsuka, maka ketika itu pula menjadi besarlah semangat anda, wa khawfuka, ketakutan anda, ala ma yukhallisuka, untuk dapat membebaskan anda min hadza, dari hal ini, wa amsalihi, dari yang semisalnya, yaitu apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau baca lagi ayat sedikit. Wa khufiya alaihim hadzal amru an hadzal amru ma annakum ulama'u wa fihim salahun wa taqwa wa kharaju ma'a Musa muqaddimina li fir'auna wa qaumihim falamma atau ala qaumi ya ala qaumin yakifuna ala asnamin lahum aradu taqlidahum fi dhalika wa talabu min Musa faqalu ij'alana ilahan kama lahum alihatun fa ankara alaihim Musa hadhil maqalata fa akhbarahum anna amala haula'il qaumi syirkun billahi azza wa jalla. Fandur kaifa khufiya alaihim hadal amru mimma yadullu ala futuratil jahli bitawhidi wa adami ma'rifati haqiqati syirki mimma yusabbibu anna insana qad yakulul kalimata tadi al-kufru wal-furuju minad-dini wahum allati taqtadi taqtadi al-kufra bi lamnya kufur maqlun bih ya wal-kufra wal-furuju minad-dini wa huwa la dayadri. Sambung. Mas Yudi bisa baca gak? Bro? Coba Pak Ahmad tuh. Wala yukhallisuka min hala wa an salihi illa ilmu nafi'u alladhi bihi ta'rifu tawhida min asyirki wa tahdaru bihi min al-qawli awin fi'li lilladzina alladaini yuki'anika na fi syirki min haisu la tadri wa hadha yadullu ala kutlani qawlin min man yakulu inna man qawla kalimatal kufri aw amalil awalal kufri la yakfuru hatta yaqtafida biqalbihi ma yakulu wa yaf'alu wa man yakulu innal jahila yu'daru mutlaqan walau kana biimkanihi ayyas'ala wa yata'allama wahiya maqolatun zaharat. Wahia maqolatun zaharatun. Zaharat. Tanis. Mimma yantasibuna ilal ilmi wal hadisi fi hadha zamani. Kata Syekh, kaum Musa hum Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa Bani Israel. Ya, mereka adalah Bani Israel. alladzina amanu bi Musa kharaju ma'ahu min Misra, yang mereka beriman pada Musa keluar dari Mesir bersama Musa. Amarallahu ay yakhruja bihim, maka Allah memerintahkan kepada Allah, ini bukan ayah kruja berarti ya. An yukhrija bihim, agar Musa mengeluarkan mereka. Ya. Firaran, karena khawatir lari min Fir'aun, dari Fir'aun. Fakufiya alaihim hadal amru, namun perkara ini tersamar oleh mereka, perkara tauhid Bani Israel ini. Ma'annahum ulama, padahal mereka adalah orang yang berilmu. Wafihim solahun wa taqwa, mereka ketakwaan, kesolehan pun ada pada mereka. Mereka menyaksikan mukjizat, tongkat Musa, terbelahnya laut, diadabnya Fir'aun. Mereka lihat sendiri. Kharajuma Musa, mereka keluar dari bersama Musa, muqati'in, untuk mengasingkan diri li Fir'aun wa qawmi, dari Fir'aun dan kaumnya. Ya, ketika sudah sampai ke Syam, falamma atau ala qawmin, mereka sampai mendatangi suatu kaum, ya'kifun, yang mereka kaum tersebut i'tikaf ala aslamin, ya, pada berhala, beribadah kepada berhala. Ternyata aradu taqlidahum, Bani Israel ini ingin mengikuti taklid kepada kaum yang menyembah berhala ini. Fidzalik wa talabu min Musa, mereka minta pada Musa, faqalu ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Oh, lihat ini. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka juga berhala. Kata Musa, innakum qaumun tajhalu, kalian ini orang bodoh kalian ini. Fa ankara alaihim Musa hadhihi al-maqalata wa akhbarahum anna amala ha'ula'i al-qaumi syirkun billah. Maka Musa mengingkari pernyataan ini, dan Musa mengabarkan kepada mereka bahwa amalan perbuatan kaum tersebut adalah syirik, perbuatan syirik menyekutukan Allah. Fadzur kaifa khafi alaihim hadzal amr, coba perhatikan gimana perkara ini bisa samar sama mereka, perkara ini, perkara tauhid, padahal mereka berilmu. Ya, masya Allah. Mimma yadulu ala khuturatil jahli, hal ini menunjukkan bahaya kebodohan bitauhid, akan tauhid, wa adami ma'rifati haqiqati syirki, dan ketidaktahuan hakikat kesyirikan. Mimma yusabbibu annal insan, yang dapat menyebabkan seseorang qad yaqulul kalimata, dia mengucapkan sebuah kalimat, allati taqdalu kufra wal khuruj minad din, yang akan menghantarkan dia kepada kekufuran dan keluar dari agama Islam, murtad. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wala yukhallisuka min hada, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan anda, membebaskan anda dari hal ini, ya, wa amsalihi, maupun yang semisalnya, illa al-ilmu an-nafi, kecuali ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan. Alladhi bihi ta'rifu, yang dengannya anda dapat mengetahui at-tauhid minasyirki, mana tauhid mana syirik. Wa tahdaru, dan anda waspada, minal qawli wal fi'awil fi'li, dari berucap atau melakukan, alladaini, yang keduanya, mengucapkan dan melakukan, yuqiani, dapat membuat anda terjatuh, fi syirki, ke dalam kesyirikan, min haitsu la tadri, dari arah yang anda tidak ketahui. Wahada yadullu ala utlani qawli man yakul, maka ini menunjukkan akan kebatilan orang yang menyatakan, innaman qala kalimatul kufri au amilal kufri la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi. Ini ucapan siapa? Murji'ah. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, mereka mengatakan sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran atau mengamalkan kekufuran, dia tidak kafir hingga kalbunya meyakininya. Ya, hingga kalbunya meyakini ma yaqulu wa wa yaf'al, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah menyatakan seorang dapat murtad keluar dari Islam dengan empat hal. Keyakinan dia, amalan dia, ucapan dia, atau keraguan dia. Ya, jadi ini semua adalah zahir semua. Dan kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk menghukumi secara zahir, bukan batin. Batin urusan dia dengan Allah. Zahirnya saja. Oleh karena itulah munafikun yang menampakkan keislaman bersama Rasulullah dan para sahabat, sholat bersama Rasulullah, mendengarkan khutbah ceramah Rasulullah, dihukumi Rasulullah sebagai apa? Mukmin apa kafir? Mukmin. Padahal Rasul tahu enggak dia kafir? Tahu. Rasul kasih tahu Hudzaifah, ini munafik, munafik kafir. Tapi karena dia menampakkan sebagai Islam, dihukumi secara Islam. Kalau tidak dihukumi secara kafir, sudah dipenggal-penggalin semua itu munafikun. Paham gak sih? Menghukumi seseorang berdasarkan zahir. Nah, urusan hati dia, urusan dia dengan Allah. Ya, nah ini pendapat Murji'ah kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Wa man yaqul, dan siapa yang menyatakan innal jahila yu'dharu mutlaqan, sesungguhnya orang yang jahil diudzur secara mutlak. Walau kana biimkanihi, walaupun dia mampu, ayas ala, bertanya. Ini bertanya ini wajib. Fas'alu ala dzikri mutlaqan ta'ala. Di rumah dia ada ustaz, ada tetangga ada ustaz, ada pengajian, dia wajib bertanya. Wa ya'lam, dia mampu untuk belajar. Ternyata dia kalau belajar malah dikasih tahu, nentang, malah bilang Wahabi. Malah nentang. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, uzur itu diberikan pada tiga hal. Orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, yang orang yang tinggal di sebuah negeri yang tidak masuk akses informasi Islam kepadanya. Gak ada YouTube, gak ada Google, gak ada ustaz, gak ada kajian, gak ada apa. Nanti dia ahlul fatrah. Diuji oleh Allah. Dia tidak dihukum. Dia melakukan kekufuran. Kita tidak kafirkan. Yang ketiga pada perkara yang khafi, yang samar. Apakah? Bukan zahir. Yang samar. Ini kesannya istihza ya. Tapi ada kemungkinan lain. Ini diserahkan kepada qadhi. Kepada hakim, kepada ahli ilmu. Untuk diponis. Adapun selain dari itu, hukumi secara zahir. Sebagaimana Rasulullah menghukumi bapaknya sendiri. Bapaknya Abdullah mati dalam keadaan kekafiran. Sudah ada risalah Ibrahim. Nah, tetap Rasul katakan, inna abaka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di neraka. Oh, ini madhabnya Syekh bin Bas. Madhabnya Syekh Fauzan. Madhabnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Madhabnya A'immatud Da'wah. Nah, kalau madhab Murji'ah beda. Oh lihat kalbunya dulu, oh lihat syubhatnya dulu, oh lihat ini itu dulu. Baik ya, ini perkara zahir. Kalau perkara khafi ban, perkara khafi, perkara khafi dalam perkara asma sifat misalkan, perkara khafi. Semisal Khalifah Al-Ma'mun tidak dikafirkan Imam Ahmad, kenapa? Ini khafi. Namun dedengkotnya Ibn Abi Du'ad yang terjatuh ke dalam penyimpangan yang lain dikafirkan oleh Imam Ahmad, jadi zahir. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi? Iya, Pak. Ya. Wa man yaqul innal jahila yu'dzar. Baik, mana lagi? Wa hiya maqalatun ma, dan inilah ucapan zaharat yang muncul mimman yantasibuna ilal ilmi wal hadis. Yang menisbatkan diri kepada ilmu dan hadis fi hadzal zaman, di zaman ini kata sesalah. Tapi cukup ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan wa'lam annallaha bihikmatihi lam yab'ats nabiyyan. Syarahnya panjang itu, karena enggak mungkin kita baca sekarang. Kita baca pekan depan insyaallah di pertemuan 9. Berarti masuk halaman 55 ya. Nah. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka bihamdika, syadallah ila lan tasrif.